Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khudu billahi rahiman rahimakumullah. Terkait dengan dua poin yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di pertemuan pada maghrib tadi, kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita untuk tanafus fil akhirah. Iya, sehingga tidak butuh kita berlomba-lomba mendapatkan dunia. Justru kita sebutkan tadi yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah melakukan sebab untuk senantiasa kita bisa mensyukuri nikmat, yaitu melihat orang yang di bawah, bukan berlomba-lomba dengan yang di atas. Justru yang melihat yang di bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajidaru ala tazdaru ni'matullah alaikum. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah butuh, Allah cukupkan kita, cukup kita bergembira, berbangga, bergembira dengan karunia dari Allah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran, wal-iman, sehingga tidak butuh kita dengan berbangga-bangganya ahli dunia, membanggakan harta benda mereka, membanggakan tanah ladang mereka, membanggakan barang-barang berharga mereka. Cukup seorang muslim berbangga, bergembira dengan nikmat hidayah, nikmat Quran, wa sunnah, wal iman, wal islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairan mimma yajma'un. Dari dua poin ini, wa fil rahiman rahimakumullah, mungkin kesempatan yang bagus, mudah-mudahan waktu yang tepat, ya, untuk memberikan kepada diri kita dan terkhusus untuk talabah, ya, mungkin sebentar lagi mereka akan terjun bermasyarakat, berdakwah. Tiga hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah hadis yang masyhur, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atah. Telah sukses seorang yang telah Islam, Allah berikan hidayah kepada Islam dan diberi rizki kafafan. Kafafan ini kata para ulama yang la faddalah, ya, yang cukup untuk kebutuhan sehari, tidak ada lebih. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia qana'ah, wa qannahu Allah bima atah. Muslim, Islam, waruziqa kafafan, diberi rezeki untuk kebutuhannya, kecukupannya sehari-hari, walaupun tidak ada lebih, dan Allah subhanahu wa berikan kepada dia qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Ini khabitul rahimun rahimakumullah, sababul falah, al-qana'ah bima atah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tidak seperti yang lain bisa menabung, tidak seperti yang lain bisa membeli sesuatu yang berharga, Allah berikan kepada kita rizki untuk kebutuhan anak istri kita sehari-hari. Kafafan, la fadalah. Iya, namun Allah berikan kepada kita qana'ah, itulah al-falah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan waqarnahu Allah bima atah. Yaqul ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Hadis juga yang masyhur yang kadang kita melupakannya dan seperti menjadi satu prinsip hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah, Inu'tiya radiya wa illa mi'ta sahita, Ta'isa wa intakas wa idha syika fadan takash. Tuba li abdin akhada bi anani farasihi fi sabilillah, in kana fi saqati kana fi saqah, wa in kana fil hirasa kana fil hirasa, wa in kana fi saqah kana fi saqah. Tuba li abdin akhada bi anani farasihi fi sabilillah as'atha aghbara as'atha akbara mughabbaratin qadamahu bi sabilillah in kana fi hirasa kana fi hirasa in kana fi saqah kana fi saqah in sta'dana falan yu'dhanlah wa in syafa'a falan syafa'lah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok manusia. Yang pertama adalah abdu dunya, yang hamuhud dunya makhdul khadahallahu subhanahu wa ta'ala. Wa thani abdullah yang hamuhu al-akhirah. Bagi huna billah rahiman rahimakumullah, fakunu ibadallah yang hamuhu al-akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, celaka binasa abdu dinar, abdu dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. Iya, mereka-mereka yang mencurahkan hidup mereka semata-mata untuk materi, semata-mata untuk mencari dunia, dinar, dirham, dan yang lainnya. Sehingga ketika beramal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia diberi dunia ridha, tapi ketika dia tidak mendapatkan dunia, dia murka. Karena tolak ukurnya adalah dunia. Ridha dan bencinya karena dunia. Senang dan bahagia karena dunia. Orang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa wa intakasa. Iya, orang ini celaka. Terbalik. Wa idza syika falan taqash. Kalau dia tertusuk duri pun tidak akan bisa mengeluarkan duri dari dirinya. Ini kata para ulama kita ada dua. Imma khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seperti ini. Abdu dunia, demikian keadaannya. Man kana hamu dunia, demikian keadaannya. Iya, celaka, terbalik keadaannya, nasibnya. Iya, dia tidak akan bisa keluar dari masalah, walaupun sepele. Hatta syika terkena duri, falan takash. Tidak mendapat makhraj. Berbeda dengan Abdullah At-Taqi, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Adapun orang ini, ya, tertusuk duri pun tidak akan bisa menjadikan, memberi apa namanya, mencari solusi, ya, untuk keluar darinya. Yang kedua kata para ulama kita, وَإِمَّا دُعَى مِنْ رَسُولْ عَلَيْهِ. Dan ini lebih berbahaya. Inilah doa kejelekan dari Rasul kepada orang tersebut. Man kana hadhi sifatu, barang siapa ini sifatnya, maka didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tiga doa. Ta'isa, celaka dia. Wa takas, akan terbalik urusan-urusan dia. Dan yang ketiga, dia akan pernah dapat solusi dari urusannya. Wa idha syika fadan takas. Qul rahiman rahimakumullah. Adapun Abdullah yang dia penting adalah ma'indallah. Yang penting adalah darajah indallah subhanahu wa ta'ala, bukan harta, bukan kedudukan dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba, dia mendapatkan kebahagiaan. Tuba banyak penafsirannya. Jadi intinya adalah kebaikan. Li'abdin, bagi seseorang, akhada bi'anani farasihi, yang memegang tali kekang kudanya. Fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ash'at aghbara magabaratin qadamahu fisabilillah, sehingga pakaiannya kusut masai, rambutnya kusut masai, kakinya berdebu karena ia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu dan penampilan yang zahir. Orang ini kata beliau, karena yang penting adalah ma'indallah, yang penting adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau dia ditugaskan di belakang pisakah, karena pisakah, dia tunaikan tugas. Apapun tugas dia, yang penting adalah fisabilillah. Yang penting ini adalah di jalan Allah subhanahu, apapun tugasnya dijalankan, dia tunaikan, amanah. Ingkana pisaka, kana pisaka. Wa ingkana pilihirasa, kana pilihirasa. Kalau suruh jaga, pilihirasa, jaga pasukan, dia pun jaga. Iya, tidak penting di mana dia ditempatkan. Di depan, di belakang, di tengah. Iya, yang penting adalah ata'ahillah subhanahu wa ta'ala. Fisabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang ini kalau dalam zahir dunia ini sa'dana falyudzanlah, kalau dia minta izin kepada orang lain ya untuk bisa bicara, untuk bisa bertemu, lam yudzanlah, dia akan diberi izin karena orang-orang tidak memandang dia. Wa in syafa'a, kalau memberikan syafaat untuk kebutuhan orang lain, paling syafa'at, tidak akan diterima syafa'atnya. Enggak berlaku kata bela jadi, enggak berlaku iya asesedi atau yang lainnya. Kan tidak dikenal, enggak ma'ruf. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini mendapatkan tuba. Tuba ini kebaikan. Di antara penafsiran kata para ulama adalah syajaratun fil jannah. Iya, pohon di surga. Ini huwa fil rahiman rahimakumullah. Terkhusus talabah yang mudah, sebagian mereka mungkin sebagian lagi akan terjun di masyarakat. Iya, jadilah Abdullah At-Taqi, Abdullah yang benar-benar mengharapkan kedudukan sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yahummuna manzilah indan nas, ahammu syai adalah manzilah inda Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa billahi rahiman rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan tadi bahwasanya atanafus fil akhirah, itu yang kita lakukan. Iya, tidak atanafus fid dunya. Mencukupkan diri dengan nikmatul iman, nikmatul Islam, Quran wa sunnah. Iya. Cukup. Tidak perlu kita berbangga seperti ahli dunia dengan harta kita, dengan harta-harta mereka. Ya, dengan tanah ladang mereka, dengan barang-barang berharga mereka. Tentunya seorang yang berusaha ya tanafas fil akhirah, berlomba-lomba untuk akhirat, talabul ilmi, dakwah, dan yang sejenisnya. Apalagi dia, iya, Allah berikan nikmat qanaah, iya, dengan Allah apa yang berikan, dia ingin bisa fokus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dia dan keluarga yang bisa sabar dengan keadaan yang ada, dengan rizki yang cukup sehari-hari, dan bisa qanaah, iya. Perlu kita memiliki bekal. Di disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, satu pembahasan yang penting ya terkait dengan adab al-faqir fi faqrih dan adab qabul al-aqtar, adab seorang fakir ya dalam kefakirannya, kekurangannya, dan adab seorang fakir apalagi seorang alim, seorang muallim, seorang guru, seorang dai ya di dalam menerima pemberian. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullahu taala, yang pertama terkait dengan adabul fakir, yang bagi lahu alla yakuna karihan lima btalahu Allahu bihi min al-faqr. Yang pertama, tidak boleh seorang yang tadi misalnya berusaha yatanafas fil akhirah, dia berusaha beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam usaha tanafus fil akhirah, dalam usaha istiqamah fi dinillah, ternyata Allah berikan ujian dengan fakir. Maka adab yang harus ada pada dia, yang pertama adalah jangan sampai dia membenci apa yang Allah ujikan kepada dirinya. Qala wa arfa'u min hadha an yakuna radiyan fariha wa yakunu mutawakkilan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, bahkan yang lebih tinggi dari itu, dia hendaknya ridha. Dia hendaknya berbangga. Dan dia ridha, dia bisa bangga, senang, bukan bangga mungkin, dia senang, gembira, itu dengan dia melihat, membaca nusus yang menunjukkan tentang fadail fadilatul fuqara. Dia lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah, mereka saja para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuqara. Dia membaca hadis qumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga, fa inna amata ahliha al fuqara, ternyata aku dapati kebanyakan mayoritas ahlu jannah adalah fuqara. Dia baca hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara al-mu'minin al-jannah, para fuqara di kalangan mukminin masuk surga, qabla ghniyahim, sebelum orang-orang kaya mereka, bi hamsi mi'ati am, 500 tahun sebelum orang-orang kaya yang fuqara masuk duluan. Tidak boleh benci dengan takdir Allah, dengan ujian Allah, bahkan hendaknya dia gembira, iya dia ridha. Caranya dengan mengingat, melihat, membaca kembali, mentadabburi, menelaah nusus Al-Quran Sunnah terkait dengan fadilatul fuqara. Yang kedua kata Ibn Qudamah rahimahallahu ta'ala, wa yanbaghi lil faqir alla yatawadu'a lighaniyin li ajli ghinah. Tidak boleh seorang fakir tawadu kepada orang kaya karena kekayaan, karena kedudukannya, karena jabatannya, yang mengharapkan hartanya, sehingga tawadunya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawadul mahmud, tawadu yang dipuji, yang menjadi sebab derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika tawadu lillah. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Bukan menghinakan diri di hadapan agniya. Ya, tawadu kepada mereka karena sebab dunia mereka. Ya, tawadu kepada ide-ide mereka, pemikiran mereka karena sebab ingin dunia. Yang ketiga, tabligh rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lahu aydan alla yaftara 'anil ibadati bisababi faqrih. Seyogianya dia jangan futur. Ya, jangan dia berhenti dari ibadah karena sebab ujian yang sedang dialami kefakiran. Karena dia berusaha istiqamah dia berusaha meluangkan waktu untuk dakwah, untuk ibadah. Qadarullah masyafa'an Allah berikan ujian kepada dia fakir, yang sampai ujian tersebut menghalangi dia, menghentikan dia dari ibadah kepada Allah yang susi biasa dia lakukan. Ikhwanillah rahimana rahimakumullah. Kemudian ketika datang kepada seorang alim, kepada seorang da'i, kepada seorang muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, al-ataya, pemberian-pemberian, maka hendaknya dia melihat kepada tiga perkara. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, idza ja'ahu bighair su'al, kalau datang kepada dia harta pemberian tanpa dia minta-minta. Yang bagi an yurahidha fi ma ja'ahu satu umur. Ini sekali lagi yang perlu diingat terkait dengan pribadi ini. Maka ketika datang pemberian kepada pribadinya tanpa dia minta-minta, maka hendaknya dia melihat tiga perkara. Yang pertama adalah terkait dengan nafsul mal, terkait dengan harta itu sendiri. Hal min halal atau min haram, atau fi syubha. Apakah dari yang halal atau haram, atau bahkan atau padanya ada syubha. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa amma fi nafsil mal fayambaghi an yakuna khalian an syubhati kulliha. Seyogianya, kalau dia menerima, hendaknya dia terima yang kosong dari syubhat sama sekali. Jangankan yang haram, yang ada syubhatnya pun yang dia hindari. Yang kedua, yang perlu dia lihat adalah ghardul mu'ti, tujuan si pemberi. Apa tujuan dia? Karena ada beberapa kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama, kita tahu secara zahir, tentunya kita tidak bisa menghukumi niat seseorang. Kita tahu dari zahir yang ada, dari karinah yang ada, dari zahir yang ada, dia memberi semata-mata talabatil mahabbah, yakni hadiah. Tahadau, tahabu, iya, memberi karena ingin mendatangkan rasa cinta di antara kita. Qala fala ba'sa biqabuliha. Tidak mengapa kalau itu adalah hadiah. Semata-mata dia cari, dia mengasih untuk ya, melekatkan hubungan dengan mahabbah billah. Tetapi ini idza lam takun riswah. Kalau bukan riswah, bukan suap. Yang kedua, walam yakun fiha minnah. Tidak ada minnah, tidak ada dia kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya, menyakiti orang diberinya. Kalau ma'ruf, dia menan, dia mu'zi. Iya, banyak baru. Sebagian besar kita, Masya Allah, memberikan tarbiyah kepada kita, jangankan kepada dirinya. Ketika ada seorang ghani, iya, terdengar, iya, ketika memberi kepada satu pihak, kemudian membicarakannya, kemudian menyakitinya, mengungkit-ungkitnya, sampai akhirnya beliau, orang ini jangan sampai ngasih ke pondok kita lagi. Iya, walaupun tidak terkait dengan pondoknya. Terkait dengan orang lain, tempat yang jauh. Ketika tahu orang lain seperti ini, demikian keadaannya. Yang kedua, an yakuna ghardul mu'ti as-sawab. Iya, yang kedua adalah tujuan sebab memberi ini ketika memberi adalah ingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zakat, sadaqah. Kalau itu adalah zakat, itulah sadaqah. Iya. Maka, kewajiban dia adalah an yanzura ila nafsih. Dia lihat dirinya. Apakah dirinya adalah mustahik atau bukan. Kalau dirinya mustahik, tidak mengapa dia terima. Ya, kalau dia bukan, maka arahkan ke yang lain, sampaikan kepada yang lain yang mustahik. Yang ketiga, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, kita tahu zahir dari perbuatannya. Iya, seperti qarinah yang ada, kejadian yang ada, an yakuna ghardul mu'ti as-suhrah war-riya was-sum'ah. Semata-mata dia ingin syuhrah, ingin terkenal, ingin riya, ingin sum'ah. Maka iya, dia tolong saudaranya, unsur akhaka zaliman wa madluma. Jangan ditolong untuk berbuat salah. Jangan ditolong untuk berbuat riya, berbuat sum'ah. Iya, jangan terima. Jangan biarkan dia lanjutkan perbuatan jeleknya. Jangan biarkan dia, iya, terus berbuat riya, sum'ah. Maka, la takbal, jangan terima. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga terkait dengan gharduhu fil ahad. Apa tujuan dia ketika mengambil? Kalau memang itu adalah tidak mengapa dia mengambilnya, iya, dia lihat apa tujuan dia mengambil. Kata beliau, amma gharduhu fil ahad, falyanzur ahwa muhtajun ilaih ahwa mustaghnin anhu. Apakah dia memang butuh untuk mengambilnya? Iya, hartanya harta yang halal. Iya, dari tujuan si pemberi, dia tidak niat syuhrah, tidak niat riya, tidak buka, dia bukan menan, bukan tukang ngukit-ngukit, bukan tukang nyakit orang yang diberi. Iya. Bagaimana? Dilihat apakah dia butuh untuk mengambil pemberian tersebut atau tidak. Kata beliau rahimahullahu taala, fa in kana mustaghniyan lam ya'khudhu. Kalau dia sudah cukup dengan yang ada, maka yang diambil, biarkan yang lainnya mengambil. Saudaranya, teman-temannya. Wa in kana muhtajan ilaih wa qad salima min syubhati wal afat allati dzakarna, fal afdalu lahul akhd. Tapi kalau dia memang butuh dan harta tersebut tadi kosong dari syubhat dan tidak ada perkara-perkara, catatan-catatan yang tadi kita sebutkan, ya, pemberinya memang niatnya tulus lillah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau hadiah, iya, maka kalau memang dia butuh, fal afdalahu al ahad. Intinya dilihat tiga perkara. Lihat hartanya, lihat tujuan pemberinya, dan dia timbang-timbang tentang keadaan dirinya. Apa dia memang seorang yang butuh atau tidak? Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus mudah-mudahan ini diingat kepada talabah kita yang ya suatu saat nanti membutuhkannya. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.